Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-muallif rahimahullah fi bayani qaulillah 'azza wa jal. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Dialah Allah أنشأكم أي خلقكم. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Allah Khaliq, Maha Pencipta. Mutafarridun bil khalq, tunggal esa di dalam penciptaan alam semesta ini. Baik penciptaan terhadap manusia, jin, malaikat, maupun tumbuhan dan seterusnya. Allah esa di dalam itu semua. Enggak ada satu makhluk pun yang andil membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala esa di dalam kerububiahannya, maka konsekuensinya Allah esa pula di dalam al-uluhiyah. Dalam hal sesembahan, maknanya hanya Allah pula yang maha tunggal, maha esa untuk kita ibadahi. Enggak ada sekutu baginya. Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yakni Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan darinya istrinya. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan Allah ciptakan darinya pasangannya, Hawa. Kemudian kami kembangkan, kembang biakan dari keduanya, menjadi berkembang biak yang sangat banyak, baik pria maupun wanita. Ini harus diyakini betul-betul bahwa yang menciptakan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua kita adalah sebab kelahiran kita sebagai anak Adam. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Menciptakan manusia dengan beberapa keadaan, ada kalanya melalui pasangan suami istri, ada bapak, ada ibu. Allah mampu menciptakan manusia, ada bapak tanpa ada ibu, Hawa alaihissalam. Allah ciptakan manusia, ada kalanya ada ibu tanpa bapak, Isa alaihi salam. Allah ciptakan dari Maryam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari pasangan suami istri yang secara kebiasaan sulit untuk memiliki keturunan. Dalam keadaan sudah tua, Allah mampu anugerahkan padanya anak dalam keadaan sudah tua, mandul, Semua itu ayah min ayatillah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda dari tanda-tanda kesempurnaan kudrah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang beriman. Seperti itu cara memahami dan cara berfikirnya. Khilafan lil Yahud. Beda hal dengan kaum Yahud. Menuduh Isa alaihi salam ibnul Baghi. Anak bezina. Hanya beralasan karena dilahirkan tanpa ayah, tanpa bapak. Alangkah dangkal cara berfikirnya. 6. Alangkah keji tuduhannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menciptakan manusia ada ibu tanpa bapak. Jangankan sudah ada ibu. Allah menciptakan yang tadi enggak ada sama sekali menjadi ada. Adam alaihi salam. Allah mampu. 6. Ini ikhwan barakallahu fikum yang dinamakan tauhid rububiyah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kerububiyahan adalah diantara meyakini bahwa Allah mutafaridun bil khalq, tunggal esa dalam penciptaan. Fa mustaqarru wa mustaudah. Maka kalian sebagai manusia mustaqor akan memiliki tempat tinggal yang abadi selama-lamanya. Enggak ada kepunahan. Yaitu darul qarar. Negeri kekekalan, kehidupan yang kekal padanya. La yadhuqunal mauta illal mautatal ula. Yang mereka tidak merasakan kematian melainkan kematian yang pertama, yaitu ketika di dunia. Akan hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Akan senang selama-lamanya bagi penghuni surganya tanpa ada kesusahan sedikit pun. Dan akan muda terus, enggak ada lagi tua. Itulah penghuni surga. Sebaliknya penghuni neraka yang penduduk aslinya, mereka pun akan merasakan azab selama-lamanya. Enggak ada lagi kematian, enggak ada lagi istirahat sekejap pun. Itulah kehidupan yang akan kita jalani, keberakhirannya disitulah kehidupan kita. Darul qarar. Wa mustaudak. Demikian pula tempat titipan. Maknanya kehidupan yang enggak kekal di situ. Seperti kehidupan di rahim. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Kami jadikan janin tersebut fi qararin makin. Di tempat yang kokoh, aman, terlindung. Maksudnya, rahim sang ibu. Kalau direnungi baik-baik, barakallahu fikum, subhanallah. Begitu sempurna kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kaum wanita, di sana ada rahim. Maupun hewan-hewan yang betina ada rahim. Untuk melindungi janin. Kadang kena benturan, kena hentakan. Dengan sebab diletakkan posisi janin itu di rahim lebih terlindung. Itu saja kadang qadarullah wa masyafa'al terjadi keguguran. Sampai kapan sang janin tadi berada di arham, rahim-rahim perut ibu mereka? Ila qadarin ma'lum. Sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Kadang ada yang lahir secara normal umurnya, kadang ada yang prematur, bahkan kadang ada yang melebihi dari batas kenormalan. Ini udah biasa berapa sih kalau perempuan hamil? 9 bulan ya? 9 bulan, 10 hari. Kadang ada yang lebih kan ya? Nah, ini udah tua bayinya di dalam rahim. Semua berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah fi qarari makin, yang di sana berarti bukan kehidupan selamanya di dalam perut ibu terus, sampai batas waktu tertentu Allah akan keluarkan mereka. Qala Allahu 'azza wa jalla wa huwa alladhi akhrajakum min buturi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Keluarlah dari rahim. 6. Dalam keadaan tatkala kalian keluar dari perut ibu, enggak mengetahui apa-apa. Jangankan orang yang di sekelilingnya. Ibunya sendiri sebagai yang melahirkan, enggak ngerti. 6. Lambat laun, bertambah hari, bertambah umur, mulailah Allah berikan pengetahuan. Syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit. Mulailah kenal ibunya. Kadang kalau digendong sama orang lain, nangis. Ketika digendong oleh sang ibu, diam. Mulai kenal. Nah, mulailah kenal kakaknya. Nah, mulai kenal kakaknya, ayunya. Bagi yang sudah memiliki kakak atau ayu. Mulai kenal orang di sekelilingnya dan seterusnya. Kemudian setelah di dar dunia juga mesti katakan mustauda. Hidup yang sifatnya masih titipan. Maknanya dia sayantakil. Suatu saat dia akan berpindah menuju kehidupan berikutnya. Enggak selamanya di dunia. Nah, mesti mau enggak mau akan mati. Mau enggak mau pasti akan mati. Kita sebagai manusia ini. Nah, karena dunia bukan darul qarar, fana. Nah, fana. Sehingga suatu saat pasti akan berpindah dari kehidupan dunia ini. Pindah kemana? Kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Di sana juga masih mustauda, masih sifatnya sementara, titipan di sana. Bukan kehidupan selama-lamanya di sana. Sampai tegaknya hari kiamat, mereka dihidupkan kembali, diproses amalannya, baru akan memasuki kehidupan yang namanya darul qarar. Hari akhir. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Li'annahu la yauma ba'dah. Enggak ada hari lagi sudah setelah itu. Nah, ini ikhwan barakallahu fikum, renungan kita bersama. Tahapan-tahapan, fase demi fase kehidupan yang akan kita jalani ini. Dan sekarang ini kita sedang menjalani fase kehidupan di dunia ini. Dan sampai kapan kita menjalani kehidupan dunia ini, satu orang pun enggak ada yang tahu kapan dia akan mati. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Fala tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok. Bisanya hanya berencana, hanya wacana. Akan tapi kepastian apa yang dilakukan di hari esok, enggak ada satupun yang tahu. Betapa banyak, betapa sering, masing-masing kita pasti mengalami. Dari malam sudah dirancang, agenda besok demikian, demikian, demikian. Datang pagi hari, yang dilakukan malah lain dari apa yang direncanakan. Nah, demikian pula tidak ada satu jiwa pun di bumi mana dia akan mati. Nah, kematiannya pun dia enggak tahu, di mana tempat kematiannya pun dia enggak akan tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sekarang kita ada di Karang Makmur, Allah tentukan mati kita di lautan. Ya pasti kita akan mendatangi tempat kematian kita di laut. Nas'alullah salamatul afiyah. Qad fasalnal ayat, sungguh telah kami jelaskan secara rinci ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mereka memang mau memahaminya. Nah, bagi orang atau suatu kaum yang tidak mau memahaminya, sejelas apapun penjelasan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, tetap saja enggak akan bisa memahaminya, tetap saja dia akan menolaknya. Sehingga nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seseorang diberikan taufik untuk mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memahami ayat-ayat Allah, dia akan terbimbing dengannya. Dan bimbingan Al-Quran pasti akan membimbing kepada yang terbaiknya. Tidak hanya sekedar yang baik, terbaiknya. Qala Allah subhanah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada perkara yang paling lurusnya, paling baiknya. Sawa'un kan, sama saja fil aqaid, dalam masalah akidah ditunjukkan oleh Al-Quran keyakinan apa yang terbaik untuk kita tanamkan dalam hati kita. Nah, diantaranya adalah keyakinan bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk kita ibadahi, tauhidullah. Keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal dalam kerububiahannya dan seterusnya. Demikian pula menunjukkan dalam hal ibadah, muamalah dan seterusnya. Sehingga tidaklah seseorang semakin memahami Al-Qur'an dan berusaha untuk mengamalkannya, pasti akan menjadikan orang itu baik. Karena tidaklah Al-Quran menunjukkan, melainkan pada perkara yang terbaiknya. Sehingga di sini katakan, Qad fassalnal ayat liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah rinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau memahami. Menunjukkan tidak semua orang ya akan mau memahami Al-Quran ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah wa huwa Adam alaihi salam. Yang dimaksud adalah Adam alaihi salam. Ansha'allahu minhu hadzal unsur al-adamiyya alladhi mala'al arda. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dari Adam alaihi salam unsur anak Adam ini yang telah memenuhi muka bumi. Walam yajal fi ziyadatin wa numuwin, dan terus menerus bertambah dan berkembang. Kalau saya jauh-jauh, nah kita lihat di komplek kita ini terus bertembang dan berkembang, bertambah dan bertambah. Ini sesuai dengan keterangan apa yang kita baca bersama dalam Al-Quran. Manusia terus bertambah dan bertambah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bertambah dan bertambah. Allah pun telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggalnya. Allah telah siapkan sesuai dengan hikmahnya. Maka salah-salah kaprah ketika memahami musibah-musibah yang Allah timpakan, yang justru sebagai teguran bagi mereka, namun diselewengkan. Seperti kejadian tsunami. Ada di saat itu seorang da'i naik di atas mimbar, khutbah Jumat. Saya dengarkan dengan telinga saya sendiri, panas rasanya dengarnya. Jengkel rasa mendengarnya. Mengomentari kejadian tsunami. Dikatakan sama dia, terjadinya tsunami ini karena bumi telah keberatan penduduk. Ibarat bis kebanyakan penumpang, maka bis itu akan oleng, katanya. Bahlul, bahlul. Tidak ngetahukah, enggak melihatkah tanah masih sekian luas dan kosong, belum ada penduduknya. Lah kok katanya keberatan penumpang? Ini wallah ta'nun fi rububiyatillah. Celaan terhadap kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kufur, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan asal berbicara terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, besar perkaranya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan terus fiziadah wa numuw, terus bertambah dan berkembang. Allah Subhanahu wa taala pun siapkan tempat tinggal mereka. Bukan berarti bumi kepenuhan manusia. La. Nam. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kemampuannya, barakallahu fikum. Jangan dicela seperti itu. Bisa-bisa kufur, kata-kata kufur. Walam yasal fi siyadatin wa numuwin alladhi qad tafawata fi akhlaqihi wa khalqihi wa awsafihi tafawutan la yumkinu dabtuh. Yang sungguh telah bermacam ragam akhlaknya maupun bentuk penciptaannya maupun sifat-sifatnya dengan perbedaan yang enggak mungkin untuk bisa ditentukan. Banyak sekali perbedaan-perbedaannya antara dari satu manusia ke manusia yang lain. Jangankan sudah beda rumah tangga, dalam satu rumah tangga saja. Anak 5 misalkan udah berbeda-beda. Mukanya, rupanya berbeda, kulitnya berbeda, perangainya berbeda, sifatnya, akhlaknya, dan seterusnya berbeda-beda. Apalagi kalau kita kembangkan seluruh manusia, enggak mungkin kita bisa menghitungnya, menentukannya. Sangat berbeda-beda. Di situ menunjukkan apa, ikhwan? Maha sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan hikmahnya. Wala yutraku wasfuh. Demikian pula tidak mungkin untuk bisa digapai, diketahui seluruhnya dari sifat-sifatnya. Wa ja'alallahu lakum mustaqarra. Allah Subhanahu wa taala pun jadikan untuk mereka tempat kembali, tempat tinggal yang abadi, ay muntaha, tempat kembali yang itu merupakan keberakhiran dia. Yang tahuna ilaih, yang mereka berakhir padanya. Wa ghayatun yusaquna ilaiha, dan puncak yang mereka akan digiring kepadanya, yaitu wa hiya darul qarar, yaitu tempat yang abadi, alati la mustaqarra waro'aha, yang enggak ada lagi yang kekal setelah itu. Wala nihayata faqaha, enggak ada lagi keberakhiran di atasnya. Itu sudah betul mentok, itulah kehidupan terakhir. Nam. Wa hadhihi dar hiya allati khalaqal khalqa li suknaha. Allah ciptakan negeri yang abadi ini berupa kehidupan akhirat, itulah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar mereka bertempat tinggal di kehidupan tersebut. Itulah keberakhirannya. Wa ujadu fi dunya liyas'au fi asbabiha. dan mereka diadakan, diciptakan di alam dunia ini, di kehidupan dunia ini, agar mereka berusaha menjalankan sebab-sebab yang mereka akan hidup padanya. 6. Dia akan menjalankan sebab-sebab untuk menjalani kehidupan yang bahagia kekal abadi berupa surga, ataukah dia akan justru menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan dia mendapatkan kehidupan yang celaka, binasa, 6. Azab, yaitu berupa neraka. Inilah dar tempat kita untuk beramal. 6. Ad-dunya darul amal. Al-yaum, 6. Al-amal bila hisab, wa ghadan al-hisab bila amal. Kama qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada hari ini, kehidupan dunia adalah tempat kita beramal dan belum ada perhitungan amalan. Adapun pencatatan amal sudah, tapi hisab belum dilakukan. Wahodan sementara esok di hari kiamat yang ada adalah penghitungan amalan dan enggak ada lagi di sana kesempatan beramal. Maka dari itu manfaatkan baik-baik barakallahu fikum kehidupan di dunia ini yang kita tidak tahu entah sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita lima yuhibbuhullahu wa yardah dan melindungi kita dari apa yang menyebabkan kemurkaannya. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.